Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di masjid ini, Masjid As-Sahabah. Demikian ya, Masjid As-Sahabah. Berharap kita bisa meneladani murid-murid Rasul tersebut, para sahabat-sahabat beliau yang langsung belajar agama kepada Rasul. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah kita kembali membaca satu kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Satu hadis akan kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Disebutkan wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbih radhiyallahu anhu maqal arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad hudira fashhadna fa arsala yuqri'u salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib fa'asalat ilaihi tuqsim alaihi liya'tiyanna faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun radiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam as-sabiyu fa'aq'adahu fi hajrihi wa nafsuhu taqa'qa'u fafadat aynahu faqala Sa'ad ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadih wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamu Allah min ibadihi rahama muttafaqun alaih. Secara ringkas hadis ini sahih. Karena dikatakan muttafaqun alaih. Ini tingkatan derajat hadis paling tinggi. Artinya muttafaq alaih disepakati kesahihannya oleh dua imam besar, Imam Bukhari yang pertama dan Imam Muslim yang kedua. Tidak diragukan lagi keilmuan mereka berdua tentang hadis-hadis Rasul. Akan disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya bahwasanya Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya Sahih Muslim karena isinya adalah sabda Rasul, perbuatan Rasul atau persetujuan Rasul dan sifat-sifat Rasulullah digambarkan di situ seluruhnya. Sebagai pegangan bagi kita sebagai penjelas Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari sahabat Abu Zaid. Pernah kita lewati nama-nama yang depannya seperti ini. Ini disebut nama kunyah. Misal kita punya anak namanya Muhammad, berarti kita dinamakan Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Kalau di sini Abu Zaid, berarti anaknya namanya Zaid. Kalau misalnya anak kita bernama Joko, berarti Abu Joko. Ini kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, tergantung siapa nama anaknya. Ini disebut nama kunyah. Boleh kita menamakan diri kita ini siapa, misal anak kita yang bernama Ali, Abu Ali, berarti nanti seperti itu. Wahai Abu Ali, kita panggil seperti itu. Dalam bahasa kita, Usamah bin Zaid itu namanya. Nama Abu Zaid sebenarnya adalah Usamah. Zaid adalah ayah beliau, radhiyallahu anhuman. Dua sahabat ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Usamah putra Zaid dan Zaid sang ayah juga dicintai oleh Rasul. Sehingga dikatakan hibbihi wa bini hibbih. Dua orang ini adalah orang yang dicintai Rasul dan putra orang yang dicintai oleh Rasul. Radhiyallahu anhuma. Secara ringkas biografi sahabat ini demikian, mudah-mudahan kita bisa mengenalnya. Ada sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Qala, beliau mengatakan, Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani qad ihtudira qashadna. Ini kisah yang terdapat dalam hadis menggambarkan satu kejadian atau satu musibah yang menimpa putri Nabi. Nabi punya putri yang bernama Zainab. Dikatakan di sini, putri Nabi yang bernama Zainab mengutus seorang utusan kepada ayahnya untuk mengabarkan bahwasanya putrinya, putri dari putri Nabi yang bernama Umaymah, dalam beberapa riwayat disebutkan namanya, hampir meninggal. Ini kita mungkin tahu kalau ada orang di rumah kita atau keluarga yang hendak meninggal, mungkin keadaan kita ya begitu campur aduk mungkin ya. Ada yang minta tolong kepada yang lain. Termasuk putri Nabi ini minta tolong kepada ayahnya untuk hadir. Untuk hadir menguatkan keimanan putri Nabi ini atau membimbing bagaimana cara menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Mungkin bingung kita. Termasuk diantara digambarkan adalah putri Nabi Zainab radhiyallahu anha. Dikatakan putriku hampir meninggal. Datanglah wahai ayah. Fa arsala yuqri'us salam. Namun Rasul belum langsung datang. Hanya sekedar menyampaikan salam, kemudian menyampaikan sebuah kalimat hiburan. Kalimat hiburan ini biasa dikenal dengan sebutan kalimat takziah. kalimat takziah. Ucapan yang diajarkan oleh Rasul atau disampaikan adalah inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Di kalimat bisa kita ucapkan mungkin kepada handai tolan kita yang sedang ditimpa musibah. Maknanya inna lillahi ma akhad, milik Allah lah yang diambil ini. Wa lahu ma a'ta, dan miliknya semua yang diberikan kepada kita. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, semua ini atau semua yang ada di alam semesta ini ada ajalnya, ada ajalnya. Mengingatkan kita seluruhnya yang bernyawa. Mungkin kita pernah dengar satu ayat disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing yang memiliki jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Al-maut itu kematian. Kita yang bernyawa ini pasti akan merasakannya. Maka dikatakan dalam kalimat takziah ini wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, mengingatkan sahibul musibah bahwasanya segala sesuatu itu ada ajalnya, ajal yang telah ditentukan, cepat atau lambat. Namanya ajal tidak mengenal usia. Kadang seorang anak yang baru lahir pun bisa diambil oleh Allah, atau bahkan diulur sampai usia yang tak terhingga, tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang jelas semua itu penuh hikmah. Ada hikmah di balik semua yang kita hadapi ini. Kita diberi kesempatan untuk beramal soleh sampai nyawa kita ada di kerongkongan, sampai sakaratul maut. Kita diberi kesempatan untuk beramal, beramal, beramal, melakukan ibadah kepada Allah, mengharap ridhonya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan pada hari kiamat nanti. Nah, di sini kita berharap mudah-mudahan amal kita malam hari ini menjadi bekal kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Karena kita sekarang sedang melakukan satu amalan yang dinamakan dengan thalabul ilmi. Artinya menuntut ilmu agama. Ini amalan yang luar biasa. Mungkin pernah saya sampaikan di sini satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya apa ini? Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Nah, kita sekarang sedang melakukan mencari ilmu, menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama. Maka balasannya adalah sahalallahu lahu bihi. Dengan sebab itu Allah akan mudahkan dia ilal jannah, tariqan ilal jannah, dimudahkan jalannya menuju jannah atau surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kan kita berharap besar dengan pengajian-pengajian seperti ini, mudah-mudahan kita didekatkan kepada surga Allah atau yang biasa disebut dalam bahasa Al-Quran dan hadis dengan Al-Jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita kembali kepada hadis. Kalimat hiburan yang berikutnya mengingatkan putri Nabi untuk sabar. Karena ini sedang ditimpa musibah. Rasul menyatakan fal tasbir wal tahtasib, bersabarlah engkau karena engkau sedang ditimpa musibah. Berat rasanya memang orang ditimpa musibah. Namun di saat itulah sabar pada pukulan yang pertama. Wal tahtasib, dan berharaplah pahala dari sisi Allah. Kesempatan emas ketika seorang mendapatkan musibah untuk bersabar dan meraih pahala, ganjaran di sisi Allah. Akan disebutkan dalam Al-Quran ini, pahala sabar adalah pahala yang tidak memiliki batas. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin." Orang yang sabar akan diberi pahala mereka dengan pahala tanpa batas, tidak dihitung. Mungkin Rasul pernah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis, "Al hasanatu bi asri amsalha." Satu kebaikan bisa dinilai 10. Bahkan bisa dilipat gandakan ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau ada angkanya mungkin orang mengira sekian sekian sekian. Tapi ini kalau sabar lebih daripada itu. Bi ghairi hisabin. Para ulama menjelaskan ada a'zam, lebih besar daripada bilangan-bilangan tadi, 10, 700, ini masih terhitung. Tapi kalau bi ghairi hisab, tanpa batas di sisi Allah, adalah pahala yang besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah mendapatkan kalimat hiburan tersebut, putri Nabi masih meminta ayahnya untuk datang. Fa arsalat ilaihi tuksim alaihi liya'tiyannaha, dengan disertai sumpah. Sumpah ini bermaksud untuk menekankan agar ayahnya betul-betul datang. Liya'tiyannaha, kalau bahasa Arab pakai nun tasdid, ini untuk takkid, menekankan. Hendaklah ayah datang menemui putri beliau ini, Zainab radhiyallahu anha. Maka sekonyong-konyong Rasul pun langsung berdiri. Wa ma'ahu Sa'ad wa Ubadah atau bin Ubadah, wa Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhu. Saat itu Rasul sedang bermajelis, majelis-majelis Rasul penuh dengan ilmu. Kemudian ketika mendapatkan kabar yang kedua kali ini, langsung Rasul bersama sahabatnya yang hadir mendatangi putri Nabi tersebut. Nah, dijumpai anak kecil ini telah tiada. Baru fi aila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa'adahu fi hajrih wa nafsuhu taqaqa. Di pangku anak ini, kemudian dalam keadaan terharu, Rasul pun terisak menangis. Menangis digambarkan fa fadat ainah, mata beliau pun bercucuran air matanya. Ini menunjukkan Rasul bisa menangis, sedih, punya sifat sayang kepada sesama manusia. Salah seorang sahabat bertanya, apa ini pertanyaan-pertanyaan heran, kenapa Rasul menangis? Menurut anggapan sahabat ini, Rasul seharusnya enggak boleh nangis. Sehingga ditanyakan, faqala sa'ajar Rasulullah, ma hadza? Wahai Rasulullah, sikap apa ini? Kenapa engkau menangis, dalam tanda kurung? Faqala hadzi rahmatun ja'ala Allah taala fi qulubi ibadihi. Rasul menjelaskan, ini adalah sifat sayang. Sifat sayang, menangis. Namun yang perlu diberi catatan, menangisnya ini bukan dalam rangka meratapi. Yang dilarang dalam agama kita apa? Meratapi. Gak terima dengan musibah ini, kemudian ia menampar-nampar pipinya atau mencoba-coba bajunya. Wah, gak terima, menjerit-jerit. Ini tidak boleh. Kalau sekedar menangis masih ditolerir atau diberi rukhsah, keringanan. Namanya manusia ditimpa musibah, menangis itu wajar. Rasul juga menangis. Namun jangan sampai meratapi, sampai ia menjeduk-jeduk kepalanya ke tembok. Ini tanda tidak terima dengan musibah yang menimpa. Tidak boleh seorang mukmin melakukan hal yang demikian. Kalau sekedar menangis masih diperbolehkan dalam agama kita. Karena itu tandanya orang yang menangis ini sayang kepada jenazah yang baru saja meninggalkan dunia ini. Rasul menjelaskan kepada sahabat tadi, "Hadi rahmatun ja'ala Allah taala fi qulubi ibadihi." Ini adalah sifat sayang yang Allah jadikan ada pada hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa'a min ibadihi. Dalam beberapa versi riwayat teksnya berbunyi, ini adalah rahmat yang Allah pancapkan ke dalam hati-hati orang yang dikehendakinya. Dari lafaz yang terakhir kita tahu tidak semua orang punya sifat ini. Ada orang melihat orang meninggal biasa saja, atau bahkan keluarganya meninggal juga biasa saja. Mungkin ia berhati bengis atau kejam, na'udzubillah min dzalik. Membunuh pun mungkin ia tidak merasa kasihan dengan yang dibunuh. Ini berarti sifat sayangnya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, digambarkan wa inna ma yarhamullah min ibadihi arhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Di sini ada motivasi bagi kita untuk bersifat penyayang kepada sesama. Dalam beberapa versi riwayat disebutkan Rasul bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Perintah Rasul kepada kita untuk bersifat sayang kepada sesama. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Siapa saja yang ada di muka bumi ini yang berhubungan dengan kita, terkhusus yang ada dalam rumah kita, satu keluarga, satu nasab, masih ada hubungan rahim, atau kaitannya dengan lingkup lingkungan di sekitar kita, atau orang-orang di tempat kerja kita, orang-orang yang bermuamalah dengan kita. Irhamu man fil ardi, sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini balasan yang setimpal tentunya atas sikap sayang yang kita tunjukkan kepada sesama. Allah berikan sayangnya kepada kita. Bahasa lain sayang dalam bahasa Arab apa? Rahmat. Rahmat Allah Azza wa Jal yang begitu luas. Kemudian yang bersifat khusus bagi kaum mukminin. Kalau Allah sayang kepada kaum mukminin atau satu orang mukmin, maka sayangnya ini akan berlanjut sampai hari kiamat, akan diberikan kenikmatan yang lebih besar. Kalau digambarkan dalam hadis yang di dunia ini satu, maka orang mukmin akan mendapatkan lebih besar 99 rahmat pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran daripadanya. Dijelaskan oleh para ulama, pelajaran yang pertama, fi hadzal hadis dalilun ala jawazil buka rahmatan bil musab. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya menangis. Nah, bolehnya apa? Menangis. Kita mungkin satu saat mengalami musibah, keluarga kita ada yang meninggal. Menangis tidak apa-apa, jangan disembunyikan. Menangis. Kadang kita sebagai seorang laki-laki ingin tampil malu kalau menangis. Rasul menunjukkan menangisnya di hadapan sahabat. Ini apa? Sebagai contoh teladan bagi para sahabat, menangis itu boleh. Nah, menunjukkan menangis itu boleh. Rahmatan bil musab, sebagai bentuk sayang kepada yang ditimpa musibah. Kemudian faedah yang kedua, fahada dalilun ala anna Allah ta'ala ja'ala fi qalbika rahmatun. Ketika ada orang menangis, maka ini menunjukkan Allah telah memberikan sifat sayang dalam hati kita. Kita nangis, itu menunjukkan kita ini punya sifat penyayang. Tinggal di jadikan itu sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan ketentuan syariat. Satu contoh kasus yang mungkin dituntut kita untuk berani ketika misal sedang berperang melawan orang-orang kafir. Nah, di sini apa yang harus diposisikan? Apakah dengan sifat sayang ini kemudian kita tidak jadi memenggal orang kafir? Nah, ini harus diposisikan dengan baik dan benar. Nah, pada saat perang berkecamuk, nah, ketemu orang kafir di hadapannya, ini tinggal sekali tebas. Bismillah. Nah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dalam hal ini konteksnya berbeda. Ini juga salah satu bentuk rahmat yang Allah berikan kepada orang kafir. Adanya ketentuan dalam jihad tidak boleh kemudian mencincang-cincang, tidak boleh kemudian mencincang. Sekali kalau sudah meninggal ya sudah, jangan dicincang-cincang, jangan kemudian kakinya nanti dipotong, tangannya dipotong. Bukan ajaran Islam yang seperti itu. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah kepada orang kafir saat perang adalah sudah meninggal ya sudah, ditinggalkan. Nah, mungkin kalau di zaman kita yang canggih ini dengan jarak jauh, nah, sudah sekali ya sudah. Nah, ketika kita melewati oh, sudah meninggal ya sudah, ditinggalkan, jangan dipotong-potong. Itu bukan ajaran Islam. Kemudian di antara bentuk sayang dalam agama kita terhadap orang kafir, ketika ada wanita yang tidak ikut perang, jangan dibunuh. Wanita yang tidak ikut perang, jangan dibunuh. Demikian pula anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia. Ini ajaran Islam. Dan ini mungkin kalau tidak salah diserap pula dalam peraturan perang dunia. Dalam peraturan perang dunia tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang sudah lanjut usia. Nah, kalah dengan Islam. Islam sudah menerapkan ini sejak 1440 tahun yang lalu. Nah, ketentuan Allah yang penuh hikmah, yang penuh kebijaksanaan, mempertimbangkan segala aspek kehidupan, mengajarkan sayang kepada sesama, hatta al-kuffar, walaupun kepada orang kafir. Kita punya sifat sayang. Ketika kita bertemu orang kafir, kita berharap ia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, Rasul pun demikian. Rasul berharap kepada keluarga-keluarga dekatnya yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Satu kisah mungkin disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya paman beliau yang bernama Abu Thalib sedang mengalami rasa sakit yang sangat, yang membawa ia kepada akhir hidupnya di dunia. Rasul mendatangi, dikatakan, didakwahi, diajak masuk Islam. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Ini adalah satu kalimat uhajju biha laka indallah. Kalimat yang bisa dengannya aku membelamu pada hari kiamat di hadapan Allah. Apa ini yang bisa kita ambil pelajaran? Rasul berusaha mengajak mereka dengan penuh kasih sayang untuk masuk Islam. Ayo kita sama-sama selamat dunia akhirat. Kita sama-sama selamat dunia akhirat. Kembali kepada jalan Allah. Namun ternyata Allah takdirkan lain. Paman beliau yang bernama Abu Thalib mati di atas agama nenek moyangnya, alias mati kafir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang ketiga, fa fi hadzal hadis dalilun ala wujubis sabri. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya sabar. Bagi seorang mukmin dituntut untuk sabar. Karena itu sifat seorang mukmin. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin. Semua urusannya baik. Semua urusannya baik. Apa maksud semua urusannya baik? Ya terkait dengan roda kehidupan. roda kehidupan itu kadang di atas bahagia, senang. Apa yang harus dilakukan ini? Rasul menyatakan bersyukur, bersyukur kalau sedang senang, syakir. Kemudian kalau sedang di bawah, ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang menyempitkan hati, apa yang dilakukan? Sabaroh, sabar. Ini sifat seorang mukmin. Dan dituntut kita untuk bersabar. Dalam hadis yang menjadi sorotan adalah lafaz perintah. Fal tasbir, ini bentuk kata perintah dalam bahasa Arab. Rasul memerintahkan putrinya untuk sabar. Wal tahtasib, tidak hanya sabar saja, tapi haraplah pahala di sisi Allah dengan pahala tanpa batas. Mudah-mudahan dengan musibah itu kamu mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Berikutnya, yang ke berapa ini sekarang? Empat ya, yang keempat. Wa fihi dalilun aidan ala anna hadhihi shighah min al-aza afdalu shighatin. Dalam hadis ini terkandung kalimat takziah paling afdal, paling utama yang diajarkan oleh Rasul. Kita bisa mengucapkannya ketika ingin takziah kepada handai tolan kita yang ditimpa musibah. Hiburan, takziah itu menghibur. Dikatakan dalam hadis ini, inna lillahi ma akhad walau ma a'ta wa kullu syai'in aindahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Ini artinya sungguh masya Allah, menghibur orang yang ditimpa musibah. Yang pertama mengingatkan, kalimat pertama ini mengingatkan, sungguh yang diambil ini milik Allah. Yang diambil milik Allah, artinya ini bukan milikmu, jangan digondeli. Ya, sudah, Allah sudah mengambilnya ini. Ini milik Allah, yang diberi juga milik Allah. Kemudian segala sesuatu itu pasti ada ajalnya. Sudah ada ajalnya, sudah ditentukan. Sehingga termasuk kita yang sedang hidup ini akan mengalami hal serupa. Yang nanti hikmahnya kita pun akan bersiap untuk menghadapinya. Bersiap dengan amal soleh, melakukan kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam yang lima, termasuk diantaranya apa? Syahadat. Kita luruskan keyakinan kita tentang dua kalimat syahadat ini. Kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan menjumpainya. Kemudian berhaji bagi yang mampu. Jangan ditunda-tunda. Ini dia lakukan untuk persiapan menghadapi kematian tadi. Nah, di antara fungsi memperbanyak diri mengingat kematian ini, kita termotivasi untuk beramal soleh. Ia berpikir, seorang muslim pasti akan berpikir, ini kalau saya meninggal di mananya? Mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan siksa? Nah, orang mukmin akan berharap nikmat. Orang mukmin akan berharap nikmat. Namanya mu'min itu yakin, percaya, membenarkan adanya hari akhir. Dan dia berharap jannah atau surga Allah. Ia berharap itu. Pasti pada diri kita ada keinginan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Nah, dengan itu apa? Termotivasilah ia untuk sholat lima waktu. Termotivasi ia untuk belajar agama. Termotivasi ia untuk puasa di bulan Ramadan penuh tanpa bolong. Ia pun termotivasi untuk membayar zakat tatkala hartanya sudah berlimpah sesuai ketentuan agama. Ia punya harta senilai 595 gram emas. Atau bukan emas, perak yang 590. Kemudian 85 gram emas. Ini yang emas 85 gram. Dirupiahkan berapa dalam satu tahun harta itu nganggur. Artinya tidak dikelola untuk perdagangan atau untuk sesuatu yang digunakan untuk kebutuhannya. Ya, disimpan begitu saja. Maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, bayar zakat. Masih akan termotivasi orang yang percaya kepada hari akhir. Kenapa? Karena kalau enggak bayar zakat dosa. Enggak bayar zakat dosa. Kemudian berhaji bagi yang mampu. dan melakukan amal kebaikan yang lain. Ia takut kepada Allah. Tatkala berdosa, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalimat tadi adalah kalimat yang paling afdal diajarkan oleh Rasul untuk menghibur. Kalimat yang menghiburnya sebetulnya di belakang ini. Kalimat menghibur untuk sabar dan mengharap pahala. Artinya hiburannya apa ini? Tidak apa-apa ditimpa musibah. Nanti pahalanya besar pada hari kiamat nanti. Demikian. Kalau dalam Al-Quran gimana? Ada yang sering kita ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengingatkan. Walaupun sifatnya bukan untuk takziah, bukan untuk menghibur, tapi mengingatkan. Ada fungsi yang baik bagi orang yang ditimpa musibah. Inna lillahi. Nanya panjang. Karena ini artinya kami. Sesungguhnya kami atau kita ini. Saya yang berbicara. Dan jenengan yang ditimpa musibah. Lillah milik Allah. Diingatkan ini. Kita ini semua milik Allah. Termasuk jenazah yang baru saja meninggal ini milik Allah. Yang baru saja dipanggil milik Allah. Inna lillahi. Wa inna ilaihi raji'un. Mengingatkan kepada kita semuanya ini. Saya yang berbicara, yang ditimpa musibah. Bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ini kalimat untuk mengingatkan. Sehingga yang dijelaskan di sini oleh para ulama. Yang berfungsi untuk menghibur. Ini yang paling afdal. Yang diajarkan oleh Rasul. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Andaikan kita enggak hafal bagaimana? Enggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia kita. Gitu. Pakai bahasa Indonesia mungkin lebih mengena. Dan ini langsung dipahami pakai bahasa Indonesia. Ini semua kita milik Allah. Yang diambil milik Allah. Seperti dipan saja. Mungkin ditambahi bumbu-bumbu biar lebih mengena dalam hati. Mengingatkan ini semua milik Allah. Kita yang masih hidup juga milik Allah. Akan diambil. Tapi kita tidak tahu. Nah, yang jelas nasihat yang belakang ini jangan sampai lupa. Sabar ya Pak. Ini musibah. Mudah-mudahan dengan ini pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian bahasa kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang jelas terkait dengan musibah, tidak ada seorang pun yang bisa mengira kapan ia akan ditimpa musibah. Kita hanya berharap kehidupan kita ini di dunia, nikmatkah atau sengsara yang kita dapatkan, semuanya berujung kepada kebahagiaan di akhirat. Sehingga dengan penuh perjuangan kita berusaha untuk melakukan ibadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang diridhoinya untuk meraih kehidupan akhirat yang baik. Satu doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini biasa disebut dengan doa apa ini? Doa sapu jagat. Namanya sungguh luar biasa. Artinya, Rabbana ya Allah, Tuhan kami. Atina, berikanlah kepada kami. Di dunia, dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan. Kebaikan macam-macam. Jangan sampai mengira kebaikan ini cuma kenikmatan berupa harta, anak. Jangan sampai di. Ini kita sekarang mendapatkan kebaikan. Apa ini? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ditimpa musibah juga kebaikan bagi kita. Ditegur mungkin selama ini melenceng jalannya. Ditegur ditimpa musibah. Kenapa? Sesuatu yang akhirnya ia sadar dengan itu. Penyakit yang luar biasa. Sehingga ia berat. Sadar dengan itu. Itu juga kebaikan bagi orang itu. Walaupun penampakannya adalah menurut dia mungkin kurang baik. Namun takdir di sisi Allah baik bagi dia. Harapannya orang itu sadar ditegur demikian rupa dengan demam misalnya atau dengan pusing. Sebab bagi dia untuk terhapusnya dosa dengan musibah tersebut. Yang jelas doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan. Wa qina azaban nar, lindungilah kami dari azab siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, menjadi ilmu yang bermanfaat sampai pun kita ada di alam kubur, ilmu ini bisa mendatangkan pahala yang mengalir bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.